dibina sekian lama, musnah terbakar kejamnya dusta. Aku tak mengerti mengapa kau lakukan melukai hati tanpa rasa bersalah. Bila ku tanya, kau pun berpaling muka. Akhirnya ku pasrah tak berdaya. Sungguh dirimu tak punya perasaan, punya hati tapi tak bisa tapi